Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin Allahumma amin Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safil haniya wa hab yaghni Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safil haniya wa hab yaghni Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safil haniya wa hab yaghni Amin ya rabbal alamin Alhamdulillah limpahan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah hari ini luar biasa meskipun di pagi hari cuacanya mendung bahkan sempat hujan tapi tidak menghalangi langkah-langkah kita untuk hadir ke tempat seperti ini. Untuk hadir ke tempat yang baik. Insyaallah mudah-mudahan langkah-langkah kita semua tidak akan menjadi langkah yang sia-sia. Yang akan membawa kebahagiaan. Langkah yang akan mendatangkan manfaat. Dari sananya itu. Sudah. Langkah-langkah kita yang insya Allah banyak mendatangkan kepada kita kemanfaatan. Di sini kita hadir berkumpul, insya Allah kita bersama-sama pulang membawa banyak kebaikan. Dari pembacaan hadrah yang kita baca, insya Allah semuanya diterima dan semua hajatnya digabulkan Allah. Hingga Selasa mendatang, Allah memelihara kita selalu dari segala bala musibah yang datang, yang akan turun, yang belum turun hingga tidak jadi turun insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin wa ya mujibusan. Berapapun orang mau bilang, akan ada varian baru, akan ada corona yang baru, akan ada penyakit-penyakit yang baru. Siapapun yang bilang datangnya penyakit baru, bukan dengan datangnya penyakit, kamu pasti sakit, ingat. Orang boleh aja bilang, ada penyakit tuh di depan rumah, belum tentu kamu sakit. Kenapa? Karena yang bikin sakit itu Allah. Jadi dengan siapa kita minta perlindungan? Dengan Allah. Minta keselamatan dengan siapa? Dengan Allah. Dan seperti hari ini kita duduk, kita berharap, kita berdoa. Dengan pembacaan hadrah berkat para wali-walinya Allah, para kekasih-kekasihnya Allah, Allah menjaga kita. Bahkan bukan cuma kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, suaminya yang pada di rumah maupun yang sedang kerja di luar, mudah-mudahan senantiasa terpelihara, dijaga oleh Allah, berkat istrinya yang duduk ngaji di sini, berkat anaknya yang hadir di sini, berkat orang tuanya yang duduk di sini, semua keluarga kita, negara kita, kampung kita, mudah-mudahan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya Ibu saya ingetin, setiap kali mau datang hadrah pasang niat. Niatnya jangan ditinggal. Karena karomahnya hadrah man ataga sidil hadrah nala maghsudah biaunillah. Dibilang kayak gitu, man ataga sid. Siapa yang datang ke hadroh? Ghasid. Ghasid itu emang niat. Datangnya ke hadroh itu emang niat. Dan bawa niat. Jadi bukan cuma mau hadir hadroh, tapi dia bawa niat. Niat biar sembuh, niat biar gabul hajat, niat biar tertolak segala bala, niat dilindungin sama Allah, niat diangkat musibahnya, kesulitannya. Niat itu semualah, nala maghsudah bi'aunillah. Kata dia bilang, dia bakal dapat semua cita-citanya, keinginannya, harapannya dengan pertolongan Allah. Jadi insya Allah mudah-mudahan semua yang datang gak pulang bawa tangan hampa. Tapi dia pulang bawa banyak hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, berkat para wali-walinya, berkat kekasihnya. Namun saya mau ngingetin ini juga kepada banat, anak-anak tim multimedia, besok tolong dibikinin sholawat taj. Di fotokopi, karena salawat taj insya Allah akan kita baca setiap selesai baca hadroh. Apa itu salawat taj? Salawat taj adalah salawatnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Di Khulashah al-Madad ada. Salawat taji itu apa? Salawat taji itu banyak faedahnya, banyak khususiyahnya. Minhu diantaranya daf'alu bala, nolak bala, nyembuhin sakit. Karena di dalam salawat taji itu sahibat taj, wal mi'raj, wal burakda, dafi'al bala, wal waba, wal marad, wal alam. Nah, di situ ada semuanya komplit. Siapa itu Rasulullah? Dafi'il bala, yang menolak bala. Wal waba, penyakit. Wal marad, waba itu wabah. Marad itu penyakit tertentu. Wal marad, wal alam, rasa yang kamu lagi rasain. Itu yang nolak Nabi semua. Jismuhu tahir mutahharun mu'attar munawwar anismuhu maktubun marfu'un 'ala lawhi wal qalam syamsud duha badrid duja nuril huda misbahid dhulam Abil Ghasim. Sisanya itu adalah nama Nabi semua yang kita baca, yang kita sebut, insyaallah dengan izin Allah yang kita baca semua bala, ya, wabah, penyakit, rasa sakit yang kita rasa, insyaallah semuanya biiznillah berkat Nabi Muhammad ditolak Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mulai minggu depan kita bakal sama-sama baca, nanti ibu-ibu insyaallah fotokopiannya disebarin, nanti kita baca sama-sama. Mudah-mudahan Allah semakin menjaga dan melindungi kita semua, ya, dan juga seluruh ahli keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Mari sebelum kita awali lanjut kajian kita dari kitab Mukasyafatul Qulub, sama-sama kita awali kajian kita dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب التاسع عشر في بيان الخشوع في الصلاة. جاء في الخبر أن جبريل عليه السلام جاء يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كنت رأيت ملكا في السماء على سرير وحوله 70,000 ملك صفوفا يخدمونه وكل نفس يتنفس ذلك الملك يخلق الله من نفسه ملكا والآن رأيت ذلك الملك على جبل قاف منكسر الجناح وهو يبكي فلما رآني قال لي أتشفع لي قلت ما جرمك قال كنت على السرير ليلة المعراج فمر بي محمد صلى الله عليه وسلم فما قمت له فعاقبني الله بهذه العقوبة وجعلني في هذا المكان كما ترى قال فتضرعت إلى الله فتشفعت له فقال الله تعالى يا جبريل قل له حتى يصلي على محمد فصلى ذلك الملك عليك فعفى الله عنه وأنبت جناحه. Kita masuk ke bab tasik asyar 19. Kita masuk ke bab 19 karena kemarin bab 18 sudah selesai tentang kasih sayang, maka sekarang kita lanjut bab bayanul khusyuk fi shalah. Tentang khusyuk di dalam salat. Ja'a fil khabar, datang dalam sebuah hadis diterangkan sesungguhnya malaikat Jibril alaihissalam suatu ketika datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril berkata, wahai Rasul, aku lihat ada satu malaikat di langit, dia berada ala sari di tempat yang sangat-sangat indah. Ada yang bilang di atas singgasana, di tempat yang bagus. Ini malaikat dikelilingi oleh 70,000 malaikat lainnya. Berbaris-baris malaikat, 70,000 malaikat ini berbaris-baris mengelilingi dia, berkhidmah pada dia. Ngelayanin ini malaikat satu. Ngurusin ini malaikat satu yang ada di singgasananya. Bahkan setiap malaikat itu bernafas, dari nafasnya Allah ciptakan lagi malaikat. Setiap kali malaikat itu nafas, Allah ciptain lagi malaikat. Itulah makanya kan malaikat bilangannya enggak terhitung karena jumlahnya sangat-sangat banyak. Ya, malaikat salah satu makhluknya Allah yang tak terhitung jumlahnya karena jumlahnya sangat banyak. Jadi ini malaikat satu duduk di atas singgasana dikelilingi oleh 70 ribu malaikat. Setiap malaikat itu bernafas, diciptain lagi satu malaikat sama Allah. Nah, ini saking besarnya kedudukan si malaikat yang satu ini. Punya tempat. Wal'an, kata dibilang, ra'aitu dhalikal malak ala jabal gaf mungkasilul jinah wa huwa yabki. Sekarang Rasul, katanya malaikat Jibril, saya ngelihat malaikat itu ada di gunung Gaf. Posisinya sayapnya patah dan dia lagi nangis. Dia nangis. Karena malaikat punya sayap. Kemudian sayapnya ini patah, kata malaikat Jibril, dia nangis. Malaikat Jibril cinta sama Rasul. Falamma ra'ani, saat aku lewat, kata malaikat Jibril, dia ngelihat saya. Lalu dia bilang, atashfa'li, mau gak kamu tolongin saya? Mau gak kamu bantuin saya? Kata si malaikat yang patah sayapnya tadi. Gultu majar, saya tanya, dosa kamu apa? Kok kamu bisa patah sayapnya begini? Padahal tadinya kamu di tempat yang begitu besar, megah, singgah sana. Kau dikelilingi oleh malaikat-malaikat lain yang membantumu. Dia bilang, kuntu ala sarid, Lailatul Mi'raj. Saya waktu itu berada di singgasana pada malam Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama gumtu. Waktu Nabi naik ke langit, saya enggak berdiri. Saya enggak nyambut. Saya enggak ikut serta dengan malaikat yang lainnya berdiri waktu Nabi lewat. Fa'agabani Allah. Allah menghukumku. Nama Allah dipatahin sayapnya. Fa'agabani Allah bihadhil 'ugubah, kata itu malaikat, Allah menghukum saya dengan hukuman ini. Wa ja'alani fi hadzal makan, tadinya saya di singgah sana, sekarang saya adanya di tempat ini, di gunung Gof, di ujung Sukamantara, seperti yang kau lihat, saya sedih, nangis, sayap saya patah. Akhirnya malaikat Jibril berdoa, minta sama Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rab, tolongin ini malaikat, ampunkan dosanya, ampunkan kesilapan dan kesalahannya. Maka Allah pun berkata kepada malaikat Jibril, akan ku ampuni, tapi dengan satu syarat, suruh dia salawat sama Muhammad. Syuf. Nabi Adam diampunin dosanya ada sebab makan buah khuldi, mengikuti dorongan syaitan, dihapus dosanya sama Allah berkat salawat sama Nabi Muhammad. Dan kita lihat lagi sekarang di sini seorang malaikat, ya, yang berdosa, dosanya enggak sampai melanggar, hanya karena enggak ta'zim sama Nabi kita Muhammad SAW. Tidak memuliakan Nabi kita Muhammad fi Lailatul Mi'raj. Dia tetap duduk di singgasana, dia enggak berdiri. Dan Allah mau ampunin dosanya, tapi dengan catatan salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bagaimana dengan kita umatnya Nabi Muhammad? Kita orang-orang yang bahkan sebagian dari kita mengaku cinta dengan Nabi Muhammad. Berapa sehari kita mengirimkan salawat kepada beliau? Dan lihat betapa agungnya salawat, bahwa dia memang betul-betul ampuh dalam menghapus dosa. Maka kalau Habib Ali Habsyi bilang di dalam perkumpulan maulid itu, fi mithli hadzal jama' la syakka tughfar jami'u dzunub. Habib Ali itu enggak lagi ngelantur ngomongnya. Di dalam perkumpulan semacam ini, majelis maulid, kata Habib Ali bilang, di situ tak diragukan semua dosa terampuni. Semua dosa diampunin Allah. Dosa semua dari dosa diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua manusia pasti punya dosa. Enggak mungkin enggak punya dosa. Setiap hari kita berdosa. Setiap hari ada yang kita lakuin salah. Maka jangan tinggalin setiap hari yang berlalu dari kita kecuali yang kita tinggalin juga ada solawat kepada Nabi Muhammad di hari tersebut. Minta sama Allah berkatnya solawat, Allah hapus dosa-dosa kita. Dan Masya Allah, lihat kedudukan solawat sama Nabi Muhammad bukan ampuh hanya dari sisi menghapus dosa, tapi ampuh dari segalanya. Namun kita enggak punya majal di sini untuk membahas solawat lebih panjang, kita bahas apa yang dikutip oleh Imam Ghazali di dalam kitab ini. Intinya adalah jangan ada dari kita yang meninggalkan solawat dalam satu harinya. Ya, dibaca solawat berapapun bilangan yang kamu bisa baca, berapa yang kamu bisa dawamkan, dawamkan. Niatin dari solawat itu memang kita mau berkat itu solawat, dosa kita diampunin, sakit kita disembuhin. Dan kemudian apalagi masih banyak hajat kita, hajat-hajat kita, urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita. Yang paling nikmatnya lagi solawat nganterin kita menjadi orang yang paling dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini juga pelajaran bahwa malaikat dihukum sama Allah lantaran enggak ta'zim sama Nabi Muhammad. Maka kalau kita ngelihat ada orang yang enggak ta'zim sama Nabi Muhammad, orang yang enggak hormat sama Nabi Muhammad, tungguin aja. Ugubahnya Allah enggak bakalan pergi. Hukuman Allah enggak bakal pergi untuk mereka orang. Pasti ada. Orang-orang yang menghina Nabi Muhammad, orang-orang yang niatnya tujuannya betul-betul ingin menghancurkan ajarannya Nabi Muhammad, Allah enggak akan tinggal diam. Pasti ada hukumannya Allah untuk mereka. Tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Tinggal tunggu, enggak di sini, justru kita itu. Nih, ibu-ibu yang suka ngelihat, kenapa ya orang itu jahat kok enggak dihukum sama Allah? Kita gergetan pengen lihat hukumannya di mana? Hukumannya di sini dengan mata kita, kayak kita ngelihat Korun dihukum, Fir'aun dihukum. Kita pengen ngelihat bukti nyata, Namrud dihukum sama Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terkadang azab yang Allah segerakan di dunia itu sifatnya lebih ringan daripada azab yang Allah simpan untuk di akhirat. Makanya satu-satunya dosa yang Allah tunda. Allah tunda, ada satu dosa ya, Allah tunda balasannya. Dari dosa itu kita enggak dapat dampaknya gitu ya. Dari sekian banyak dosa, dosa-dosa kita yang lain boleh jadi sama Allah enggak dihitung sekarang, tapi ada dosa yang Allah segerakan. Di sini dapat, di sono dapat. Gitu. Apa tuh dosa itu? Dosa uququl walidin, dosa durhaka sama orang tua. Di sini dia dapat, di akhirat dia dapat. Tapi kenapa sekian banyak dosa yang lainnya disimpan sama Allah di akhirat? Enggak, di akhirat aja dibalas. Hitung-hitungannya di akhirat. Karena tidak mau diberikan kadarnya sesuai siksaan di dunia. Tapi mau dikasihnya kadarnya siksaan akhirat. Nah, untuk orang ugugul walidin double. Dunia dapat, di sana dia dapat. Begitu kan? Nah ini nih orang-orang yang hidupnya kurang ajar sama Allah, kurang ajar sama Rasulullah. Rasulullah dihina, dicaci, dimaki, agamanya dibuat permainan dan lain sebagainya. Kok mereka hidupnya enak ya? Kok mereka hidupnya senang? Kok enggak tiba-tiba turun azabnya Allah buat mereka-mereka orang itu yang zalim-zalim? Enggak, sama Allah tunggu. Azab di sini terlalu ringan untukmu. Azab di sini terlalu ringan. Makanya ditunda azabnya di akhirat. Mereka enggak ngerasain mungkin siksa Allah di sini. Tapi yang lebih takut, yang lebih nakutin itu dapat siksaan Allah di sana. Karena udah dapat siksaan Allah di sana, satu hari kayak berapa? 1000 tahun lamanya. Satu gigitan dari kala jengkingnya neraka, 1000 tahun enggak hilang sakitnya. Tuh. Di sini doang dipecut. Seminggu hilang, sebulan hilang. Ditembak, jeder, mati di tempat, selesai. Apa? Menunggu apa? Dibakar, selesai api dunia. Begitu nyawanya melayang, enggak ngerasain apa-apa lagi. Tapi sama Allah enggak, ditungguin ntar di akhirat. Makanya kan ada orang ateis datang kepada siapa? Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Abu Hanifah. Lupa. Kalau enggak salah Imam Abu Hanifah. Orang ateis datang ke Imam Abu Hanifah, ini nanyanya nyinyir. Kenapa Allah ciptain neraka dari api, sementara iblis musuhnya kita juga dibikin dari api? Gak adil dong, api ketemu api, apaan yang sakit? Katanya dibilang. Iblis katanya tempatnya di neraka, lah dianya aja dari neraka, dibilang. Dianya dari api, Allah gak adil dong, kata orang ateis bilang sama Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, sini maju kamu ke sini, maju dia. Kenapa katanya? Ditampar sama Imam Abu Hanifah. Wah, naik darah dia. Kurang ajar banget kamu tampar saya. Loh, saya tuh nampar cuma mau nanya, sakit gak? Sakit gak? Kata Imam Abu Hanifah. Ya sakit, mana ada orang ditampar gak sakit? Kata orang ateis ini bilang. Nah, kata Imam Abu Hanifah, ini kulit ketemu kulit, ditampol ngebet. Kulit ketemu kulit. Ditampar, sakit gak? Kata Imam Abu Hanifah, ini kulit sama kulit, sakit pedes. Kamu ngerasain sakit. Begitu juga neraka yang Allah siapin untuk iblis punya sakitnya sendiri. Nih, jawaban cerdasnya Imam Abu Hanifah menyikapi orang-orang ateis. Orang-orang yang gak percaya dengan oh, Allah, gak percaya sama ketuhanan. Wah, kata. Jadi orang-orang ada yang ditunda azabnya gak langsung dikasih sama Allah sekarang di dunia. Karena Allah mau mereka ngerasain pedihnya azab yang jauh lebih menyakitkan daripada di dunia. Adapun mereka Qarun, Namrud, ya, dan para orang-orang pembangkang lainnya dari umat terdahulu yang dihukum sama Allah di sini, itu sebabnya karena apa? Apa karena mereka terlampau, melampaui batas akhirnya Allah turunin murka? Atau karena nabinya yang berdoa? Nabinya yang doa, turunin murkamu untuk mereka. Orang-orang yang tidak beriman, Nabi Nuh nyerah, Nabi Musa nyerah, nyerah, Nabi Ibrahim nyerah, Nabi Isa nyerahin umatnya sama Allah, kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak mau. Kata Nabi Muhammad, disimpan tuh doa yang mustajab, dijagain sama Nabi. Enggak, bukan di sini tempatnya saya minta, entar di akhirat. Di hari di mana enggak ada orang minta, saya doang yang minta. Nabi-nabi udah minta duluan di sini. Oh, di dunia para nabi udah minta, ada. Tapi Nabi Muhammad nahanin. Bangkangan kita tuh, pelanggaran kita tuh, kelewatannya kita ditahanin sama Nabi hanya demi mau meminta sama Allah fi yaumil kiamah, di hari kiamat nanti. Itulah indahnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka akhirnya malaikat Jibril memohon doa kepada Allah, maka Allah berikan syarat akan ku hapus dosanya sampai dia bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasalla dzalikal malak. Akhirnya malaikat itu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ini malaikat Jibril cerita sama Rasulullah. Maka malaikat itu solawat ya Rasul kepadamu, dan Allah pun menghapus dosa-dosanya, bahkan Allah memberikan kembali sayapnya yang patah tadi ditumbuhin lagi sama Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, dari rahmatnya Allah kepada orang yang bisa memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ta'ala. Ini orang muliain. Ada orang muliain, ada orang cinta. Beda. Orang yang memuliakan orang lain belum tentu cinta. Tapi kalau orang cinta sudah pasti memuliakan. Saat orang memuliakan Nabi aja, memuliakan mungkin barangkali kala itu belum cinta. Allah sudah berikan dia tempatnya yang tadinya enak jadi enak lagi. Bagaimana orang yang punya cinta? Udah cinta memuliakan, karena gak mungkin orang mengaku cinta tapi menghinakan Nabi. Itu gak mungkin. Tapi kalau orang cuma memuliakan saja, belum tentu cinta, bisa banyak orang-orang barat memandang tokoh seorang Nabi Muhammad itu adalah tokoh yang sangat berpengaruh, tokoh yang hebat. Dia tidak mengatakan Nabi dengan sindiran-sindiran buruk seperti orang-orang sekarang kalau ngomongin Nabi dengan nyinyirnya, dengan apa. Enggak, mereka mengagungkan Nabi. Banyak orang-orang tokoh-tokoh hebat di zaman itu, bahkan sebagian dari mereka mengatakan perannya seorang Muhammad di dalam Islam itu sangatlah luar biasa. Bahkan dia mampu merubah peradaban. Bukan hukum lagi loh, peradaban. Orang jahiliyah berubah menjadi orang yang punya pribadi yang baru. Peradaban, peradaban kuno diganti sama Nabi. 500 tahun fasenya orang berada dalam kebutaan. Mereka enggak ketuntun dengan ajaran apapun. 500 tahun kosong. Datang Nabi Muhammad 23 tahun memimpin. Dan itu ajaran mampu merubah peradaban. Dan peradaban itu berubah dan dipengaruhi sama Nabi bahkan setelah beliau wafat. Bagaimana enggak hebat itu? Gimana enggak luar biasa? Orang ada yang mengagumi Nabi Muhammad SAW. Mereka hormati Nabi Muhammad. Tapi belum tentu cinta. Tapi kalau orang udah cinta, udah pasti dia muliain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengambil bagian cinta dan memuliakan Nabi Muhammad. Bukan cuman muliain Nabi Muhammad aja, cinta. Tapi kalau kita belum punya cinta, maka memuliakan Nabi fardu ain bagi setiap individu kaum muslimin. Hukumnya wajib muliain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'lam annahu warada anna awwal ma yandur fihi min amalil abd yawmal qiyamah as-salah. Fa in wajada tamah qubilat minhu wa sa'ir amalihi. Wa in wajadta naqisah ruddat ilaihi wa sa'ir amalihi. Dikatakan sesungguhnya annahu warada, ada sebuah riwayat yang menyatakan awal yang akan dilihat oleh Allah dari amalnya seorang hamba di hari kiamat itu adalah sholatnya. Yang pertama yang akan Allah lihat dari kita, sholat kita. Kalau sholat kita benar, ya besok di hari kiamat Allah lihat temukan sholatnya sempurna, maka semua amal kita yang lainnya ikut sempurna. Diterima sama Allah berkat sholat. Tapi kalau Allah nemuin ternyata wa in wajadat naqisah. Tapi kalau di dalam sholat ternyata didapati kekurangan, bukan cuma kurang sholatnya, kurang sempurna, kurang khusyuknya, kurang kadar benernya antara dari sisi pandangan fikihnya, kita nyepelein, kita ngegampangin gitu ya. Di situ kan terdapat kekurangan. Ruddat ilaihi sa'iru amali. Maka Allah tolak dari ibadah sholatnya dan beserta seluruh amalnya yang lain. Gak diterima sama Allah. Itulah pentingnya kita mempelajari sholat dengan baik, dengan benar. Bagaimana kita tahu bahwa hukum sholat ada di peringkat kedua dalam rukun Islam. Abis syahadat, iqamatus sholah, mendirikan sholat. Tapi makna mendirikan sholat itu bukan asal sholat. Yang penting datang waktunya sholat. Wudhunya enggak diperhatiin sempurna atau enggak. Masuk enggak airnya mengalir ke dalam kulit kita saat kita berwudhu. Banyak orang-orang yang ngerjain sholat tapi mereka sholat dalam kebodohannya. Dan mereka pasrah dengan kebodohannya. Lalu mereka berdalil Allah Maha Penyayang. Enak banget. Allah Maha Penyayang. Allah Maha Tahu. Allah Maha Pengampun. Tanpa ada usaha terlebih dahulu, tanpa ada upaya terlebih dahulu memaksimalkan ilmunya, pelajarannya. Gimana nih sholat saya, bagaimana bacaan saya? Karena di luaran sana ada orang-orang yang kita jumpain dia. Dulu waktu mal-mal masih suka buka, orang sholat gak peduli, lipstiknya masih ada di bibirnya. Bahkan mungkin sekarang juga banyak di rumah-rumah. Make up yang dikenakan. Itu semua mempengaruhi sholat kita. Makanya Imam Syafi'i bilang, orang kalau udah wudhunya benar, sholatnya pasti benar. Tapi kalau dari awal wudhunya jadi udah menyepelekan, gak diperhatiin dengan benar, maka bagaimana sholatnya mau benar? Hatta dia baca Qur'annya tartil, wudhunya salah, gak diterima sholatnya. Maka belajarkan dari awal, dari asas, dari permulaan wudhunya. Orang kalau belajar ilmu fikih, babu toharoh, bab toharoh yang dia, pertama wudhu yang keluar. Belajar wudhu yang benar. Anak-anak kecil di TK, di TPA, diajarin bagaimana? Wudhu. Karena itu kunci sumbernya toharoh kita, kesucian kita. Tanpanya kita gak bisa sholat, tanpanya kita gak bisa ngaji. Gak bisa baca Quran, tuh wudhu. Perhatiin. Kuku jangan dipiara panjang. Hukum manjang kuku gimana? Sudah hukum manjang ini sih boleh, nanti mau manjangin semeter lagi boleh. Tapi itu tasyabuh siapa? Niru siapa ke satu? Syaiton yang manjangin kuku kan? Gitu kan? Syaiton yang manjangin kuku. Terus apalagi yang sulit dari kita kalau kita tuh manjangin kuku? Wudu. Wudu kita. Wudhu kita jadi bermasalah. Perhatikan bagaimana air itu sampai masuk ke bawah kuku kita. Karena itu bagian daripada yang harus. Itu harus diperhatiin. Jadi hal-hal yang semacam itu kita harus ngerti hukumnya. Dan kita lihat di sini dikatakan amalan yang pertama dilihat oleh Allah besok di hari kiamat dari hambanya, dari seorang hamba adalah sholatnya. Kalau sholatnya benar, kubilat minhu, sholat yang diterima, wasair amali, dan semua amali. Tapi kalau enggak, dalam sholatnya ditemukan kebocoran, sholatnya ditemukan kekurangan, ruddat sair amali, berarti ditolak dari semua amal ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, mathalu sholatil maktubah kamathalil mizan, man awfa istawfa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan sholat al-maktubah, sholat al-maktubah itu sholat lima, sholat lima waktu, itu perumpamaannya seperti timbangan. Barang siapa yang memenuhi sholatnya, artinya sholat lima waktunya dipenuhi, maka timbangannya penuh. Waqad istawfa. Tapi barang siapa orang yang ngurangin, satu waktu dikurangin sama dia, ya udah, mana mungkin timbangannya penuh. Gitu. Perumpamaannya kata Nabi seperti timbangan. Kamu punya amal tercukupi jika sholat lima waktumu kamu cukupin. Kamu laksanain dengan benar. Tapi kalau enggak, ya ada yang kurang. Timbangan amalmu selalu kurang. Kayak orang nimbang telur sekilo, diambil satu atau dua. Bagaimana bisa nyampe sekilo? Pasti enggak bakal nyampe sekilo. Dan perumpamaan timbangan kita dalam amal, ya seperti itu. Ya. Orang mau banyak amalnya kayak gimana? Maktubah lima waktunya ada yang skip, ada yang lewat. Timbangannya enggak sempurna. Tetap ada yang kurang. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Yazid ar-Rijahi kanat shalat Rasul sallallahu alaihi wasallam mustawiyah ka'anna mauzunah. Katanya seorang Yazid ar-Rakashi, dia bilang salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah salat yang lurus. Salatnya Nabi salat yang lurus. Beliau itu seakan-akan beliau lagi ditimbang. Lurus, tegak, itu sholatnya Rasulullah. Kayak seolah-olah beliau lagi ditimbang, lagi dinilai, lagi di apa, diperhatiin. Dinilai kayak orang kalau lagi apa, lomba. Orang lagi lomba kan diperhatiin kan? Dilihat bagaimana ininya, gerak-geriknya, dilihat semuanya. Dan Rasulullah SAW kalau sholat ya gitu. Seolah beliau sholatnya itu lagi dinilai, bahasa tepatnya seolah lagi dinilai. Bagaimana berdirinya, bagaimana rukuknya, bagaimana takbiratul ihramnya, bagaimana sujudnya, bagaimana duduk di antara dua sujudnya, bagaimana tahiyatnya. Rasulullah sholatnya gitu. Kalau seolah Rasulullah memberikan cerminan sama kita sholat yang kayak gitu, gimana sholatnya kita? Rasulullah yang ngajarin kita sholat, Rasulullah yang diturunkan perintah sholat atasnya, sholatnya nunjukin sama kita yang sebenar-benarnya sholat. Lalu bagaimana dengan kita? Nah, sholat jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Di porsinya, bacaannya dimaksimalin. Kamu gak diminta baca Al-Baqarah. Ya. Kamu gak diminta baca satu rakaat Yasin, gak. Kamu gak diminta baca Al-Muluk. Dalam sholat, enggak diminta. Kamu hanya diminta sempurna. Itu yang diminta. Kamu dimintain sempurnain, fatihahnya sempurnain, berdirinya disempurnakan, bacaan suratnya, kalaupun kita ngambil bacaan surat maupun itu pendek sekalipun, sempurnakan. Rukuknya, iktidalnya, sujudnya, sempurnain. Kamu gak diminta sholat satu jam, gak. Oh makin lama sholat makin bagus, gak ada begitu ceritanya. Yang diminta sempurna. Diambil dari harimu dalam satu hari beberapa waktu untuk sholat demi keuntunganmu di akhirat kelak. Yang diambil cuma sedikit, bukan banyak. Waktu kita sholat lima waktu, sekalipun digabung tuh lima, enggak ada sejam. Dan sehari Allah kasih kita 24 jam. Untuk menghadap kepadanya secara sempurna, enggak sejam. Paling lama 30 menit. paling lama itu kalau digabung-gabung di total-total ya paling lama 30 menit itu juga anak rasa nggak nyampe sama sholat kita. Siapa yang suka ngamalin Jumat akhir Ramadan, godok-godok sholat dari zuhur sampai subuh, berapa jam tuh? Setengah jam deh kurang lebih deh, setengah jam. Tapi anak rasa kurang kali. Setengah jam deh, anggap paling lama setengah jam. Yo kalau sholatnya benar-benar tekun 45 menit deh. Tapi jarang, ada yang gitu jarang. Nah ini kan ngasih pelajaran buat kitanya apa? Subhanallah, ternyata yang diminta sama Allah yang diambil dari 24 yang dikasih gak nyampe satu aja gak nyampe satu jam. Maka sempurnain sholatnya, perbaiki sholatnya dengan benar. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam innar rajulain min ummati liyaquman ila shalah wa ruku'ihima wa sujudihima wahid wa inna ma baina salatihima ma baina as-sama'i wal ard wa ashara ila al-khushu'. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memberikan contoh sama kita. Dua orang laki-laki dari umatku kata Nabi sedang salat. Lagi salat. Lihat ila sholat wa ruku'ihima wa sujudihima wahid. Sholatnya bareng, sujudnya bareng, rukuknya bareng, sama semuanya. Wa inna ma baina sholatihima ma baina samai wal ard. Tapi dari keduanya ini sholat mereka jarak diterimanya antara langit dan bumi. Wa asyara ilal khusyuk. Ini memberikan contoh khusyuknya seorang dua hamba tadi, dua umat tadi yang sholat. Dari dua tadi, yang satu diangkat sama Allah, yang satu enggak. Jaraknya bedanya langit bumi. Sama-sama ruku, sama-sama sujud, sama-sama sholat. Tapi yang satu diterima, yang satu enggak. Yang satu Allah tinggikan sholatnya, Allah angkat, yang satu enggak. Yang satu boleh jadi diterima, yang satu enggak diterima. Tapi sama-sama sholat, sama-sama ruku, sama-sama sujud. Jadi penting kita memperhatikan sholat, apalagi khusyuknya. Ngebahas tentang khusyuk. Banyak nanti bakal timbul pertanyaan di hati kita, bagaimana sholat tuh biar khusyuk? Gitu kan? Pasti nanya, gimana sholat tuh biar khusyuk? Secara kita orang Indonesia, enggak ngerti bahasa Arab. Iya kan gitu. Takbiratul ihram tahu Allah Maha Besar. Tapi begitu udah masuk surat Al-Fatihah belajar sih artinya, tapi apal sih kagak. Kurang lebih kalau buat ngertiin enggak apal semuanya gitu ya. Kecuali emang yang benar-benar tekun dalam belajar nyantel deh ilmunya insyaallah. Kayaknya ibu-ibu semuanya apal nih ya, Fatihah sama artinya. Fatihah sama arti minimal waktu bilang alhamdulillahi rabbil alamin udah paham do lagi muji Allah arrahmanir rahim maliki yaumiddin dia paham raja yang mana rajanya hari kiamat Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena minimal kita harus tahu artinya dari surat Al-Fatihah. Karena dalam surat Al-Fatihah saat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Di dalam situ ada arti itu. Maka kata ulama kalau ada orang sholat lagi ngucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pikirannya sama dompetnya, pikirannya sama dunia, pikirannya sama sesuatu yang lebih spesifik dalam pikiran itu, maka kamu seolah sedang mengucap menyembah yang dipikirkan tadi. Penting kita harus paham tahu artinya. Dari situ ada doa, ihdinas siratal mustaqim, enggak lepas tuh. Minta petunjuk sama Allah tiap sholat, jalan ya lurus. Jalan lurus yang enggak melenceng, enggak miring-miring, enggak mampir-mampir. Enggak pengen-pengen tahu, ah tahu, enggak, lurus saja. Minta dijaga akidahnya lurus saja, lempeng enggak kemana-mana. Itu butuh doa. Bahkan dijadikan itu dalam sholat. Berapa rakaat sholat? Empat kalinya. Fatihah enggak ketinggalan. Kalau Quran yang lain cuma dua rakaat di awal. Tapi Fatihah sampai rakaat keempat harus dibaca. Ya, ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Minta sama Allah jalannya orang yang kau berikan kepada mereka di atas mereka kenikmatan. Siapa mereka? Al-anbiya, as-siddiqin, wasyuhada, wasolihin. Empat nih. Para nabi, para siddiqin, orang-orang siddiq, orang-orang yang sungguh-sungguh di jalannya Allah. Syuhada yang mati syahid dan aulia salihin. Nih jalan lurus nih ini. Jalannya ini. Ghairil maghdubi alaihim. Selain tadi kan bilang siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Selain jalannya yang orang-orang yang kau murka atas mereka ya Allah. Maghdub, yang kau marah sama mereka, engkau murka sama mereka, tidak terima mereka, engkau timpakan bala atas mereka, bukan jalannya mereka ya Allah. Waladdallin, kata ulama tafsir al-maghdub al-yahudi, al-maghdub ini si Yahudi, dallin si Nasoro. Jalannya Yahudi, jalannya Nasoro, minta perlindungannya sama Allah setiap kita sholat. Jangan sampai kita ngikutin jalannya Yahudi, jalannya Nasoro. Maghdub orang Yahudi, Allah murka sama mereka, Allah marah sama mereka. Dhalin yang jelas-jelas sesat, menyesatkan jalannya orang Nasoro. Nasallallahu salamu wa alafiyah, tiap sholat kita baca itu. Minimal kamu harus tahu. Nah, ini kan sholat kita, iya deh Fatihah tahu, begitu udah masuk kemana? Surat-surat pendek lainnya? Udah mulai blank lagi. Masuk ke Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, Rabbana lakal hamdu. Mak, sebenarnya pelajaran anak TK, anak TPA kecil tuh diajarin sholat beserta artinya. Dulu kan kita kalau ngafal beserta arti kan, tujuannya tuh biar kita ngerti. Biar kita paham. Biar kita sholat bisa menghayati. Jadi cara khusyuk yang pertama menghayati. Menghayati apa yang kita baca. Memahami apa yang kita baca. Nah terus gimana caranya yang lain? Sebagian ulama mengatakan jangan mulai masuk sholat kalau kamunya habis ngerjain aktivitas. Makanya biasanya ulama itu ada pemanasan, mau sholat tuh pakai pemanasan. Sholat, gak langsung sholat sunnah. Biasanya kalau di hadramut tuh zikiran subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, dibaca tuh. Setiap kali mau sholat, sebelum sholat ada pemanasan dulu. Kayak kamu mau olahraga. Masa tiba-tiba gak ada persiapan dulu? Kamu mau nyelam nih, mau berenang. Masa gak tarik nafas dulu? Nih gak habis ngomong, ambilin ini. Gitu. Allahu Akbar. Gimana mau khusyuk? Gimana mau khusyuk? Habis ngomong. Lagi ngomong, lagi di tengah-tengah ngomong, udah ngelari, udah. Allahu Akbar. Apa yang kita habis ngomongin itu masuk ke dalam sholat kita. Makanya perlu ada pemanasan. Biar kita bisa menghadirkan diri di dalam sholat. Ibu-ibu, makanya diajarin sama pelajaran sekarang, apa orang-orang sekarang. Kita kan sholat itu suatu hal yang rutin dikerjain tiap hari loh. Tiap hari sehari 5 kali kita sholat, harusnya apa yang biasa kita kerjain dalam sholat itu bisa menjadi kebiasaan kita, sesuatu memori yang gak terlupakan. Jadi kalau ada orang pengen nih sholat gak dilupain, pengen nih sholat itu khusyuk, enak. Nabi aja bilang, waju ila qurrata aini fi sholat. Saya jadiin kesenangan saya itu dalam sholat. Pokoknya kalau sholat senang. Bahkan ada para aulia sholihin, mereka orang-orang yang kalau masuk waktunya sholat, pesan sama ahli keluarga, yang mau berisik, berisik. Tapi giliran saya udah selesai sholat, jangan ada yang berisik lagi. Bayangin, kalau kita kan terbalik, mau sholat jangan berisik. Gitu kan? Jangan berisik karena terlalu mudahnya masuk. Masuknya orang-orang sekitar kita itu dalam pikiran kita dalam sholat. Jadi kuncinya khusyuk apa? Kuncinya khusyuk pertama nih, gelombang otaknya dibikin tenang dulu. Gelombang otaknya dikasih tenang. Salah satu cara yang membuat orang tenang tuh zikir. Zikir kan salah satu cara yang bikin orang tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Salat itu meditasi. Orang Hindu salat meditasi kan, ibadahnya mereka meditasi. Kita tuh dikasih salat sama Allah, itu juga meditasi. Sebetulnya orang kalau mau salatnya khusyuk, salatnya yang nyenengin kayak gimana? Yang kalau kamu masuk dalam salat kamu tenang. Tapi kok saya sholat gak tenang-tenang. Sholat sumpek tetap sumpek. Udah nangis di sejadah, air mata, tisu, sampai meleleran mana-mana. Gak tenang-tenang juga. Gelombangnya gak turun ternyata. Gak turun nih gelombang otaknya ternyata gak turun. Karena kamu dalam sholat mikirin kesana kemari. Jadi pantes kalau orang mau khusyuk harus ada upaya terlebih dahulu. Kayak orang mau nyelam, narik napas dulu. Siap-siap kan, mau nyelam. Orang mau sholat gitu juga. Makanya Imam Syafi'i kasih permulaan. Sholat waktu mau takbir, ucapin dulu. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin. Ada muqaddimah. Sebelum takbir, muqaddimah. Memudahkan kamu waktu takbir. Nanti ngulang niat di hati. Terus gimana balik lagi ustazah gelombang? Ternyata gelombang otak itu tenang kalau kamu nyuruh dia tenang. Kalau kamu gak suruh dia tenang, ya dia gak bakal tenang. Orang lagi marah, gimana bisa tenang? Orang lagi repot, gimana bisa tenang? Sebetulnya kalau kamu dikuasain otak, kamu gak bisa. Tapi kalau kamu yang nguasain otak, kamu bisa. Jadi belajar, belajar. Tekniknya belajar. Belajar bukan kamu dikuasain otak, tapi kamu kuasain otak. Karena otak itu gimana perintah badan, kita gimana perintahnya otak. Otak bilang ente lapar, ente lapar. Otak bilang ente kenyang, ente kenyang. Jadi sebenarnya bukan soal perut kosong sama perut ada isinya, enggak. Semuanya otak ternyata. Subhanallah ya. Ada orang sugesti otaknya bilang, ada air nih depan dirinya nih, depan dia jalan. Ya jatuh deh nih, pleset deh nih. Bener aja begitu dia lewat dia kepleset. Ada orang-orang yang kayak gitu bilang, lagi jalan naik motor, tau-tau ada lubang. Ya jatuh deh, dubrak deh jatuh. Kadang-kadang kita lagi nyetir, lagi asik-asik bengong, lagi bengong tiba-tiba. Ya mobil di depan ngerem telat, nabrak. Hal-hal itu kadang-kadang terjadi sebetulnya. Sugesti, kamu yang ngomong sama otak. Otak kamu lagi tenang tuh waktu, otak kamu lagi. Otak bilang, tidur, ngantuk, tinggal tidur. Otak bilang, jangan tidur, jangan. Nih, yang suka ngantuk di pengajian. Pengajian emang bikin tenang, saya tahu, Bu. Tapi jangan pulas juga ya, sampai mimpi kadang-kadang. Lagi di majelis gitu sampai mimpi tidurnya pules banget gitu. Ngomong sama otaknya ngantuk di rumah bukan di majelis gitu. Sama kayak orang mau sholat. Jadi gimana caranya? Caranya salah satu diajarin nih. Ibu bikin sugesti diri. Bisa ajarin nih Ibu nih. Ibu bikin sugesti diri. Mau sholat nih, mau sholat. Ngomong sama diri begini. Kalau saya takbir, kalau saya takbiratul ihram, maka saya bakal ngerasain tenang, senang, nyaman, damai, khusyuk. Saya bakal khusyuk dalam sholat. Ngomong sama diri. Kalau saya takbir, berarti begitu ibu start takbir, ibu rasain. Tapi semuanya tuh pakai pemanasan. Enggak ngomong tiba-tiba udah takbir baru ngomong, tenang, tenang, tenang. Orang dari sebelumnya dibiasain mau takbir kan bersiap. Saya ulangin, kayak orang mau renang, narik nafas. Mau sholat gitu juga, tenangin dulu pikirannya, dirinya berdiri, sholli fardhu zuhri. Terus kasih sugesti positif sama dirinya. Ada yang namanya disebut itu ilmunya namanya anchor. Ibu ngasih memori ingatan sama otak sendiri. Otaknya dikasih ingatan, ingatannya apa? Ibu mau kasih ingatan apa? Kalau sholat saya bahagia. Kalau sholat saya happy, saya senang, saya tenang, saya damai. Tuh yang mau dikasih itu. Kalau saya sholat saya tenang, saya sholat saya bahagia. Saya sholat saya bugar, saya seger, semangat kalau sholat. Ibu ngomong begitu. Itu ibu lagi mau ngasih ingetan di otak. Tapi ngingetinnya pakai apa? Alarm, gak mungkin. Ngingetinnya berarti pakai sinyalnya takbiratul ihram. Kalau saya takbiratul ihram, saya bakal tenang, bahagia, semangat. Jadi hatta subuh sholatnya gak loyo. Karena semangat. Bisa Ustazah, cobain aja di rumah. Pemanasan, terus bilang sama sugesti diri. Setiap saya takbiratul ihram, saya bakal ngerasain tenang, nyaman, ya tenang, khusyuk, damai. Apa? Apanya ibu mau bikin sholat apa? Kalau Nabi jadiin kesenangan dalam sholat. Jadi Nabi kalau sholat ngerasanya seneng. Bukan cuma khusyuk aja, seneng. Ada sesuatu kesenangan dalam dirinya, makanya kangen terus sama sholat. Karena happy, karena senang di dalam sholat. Itu yang dirasain sama Nabi. Nabi yang jadiin dirinya. Wujuitu qura'aini fi shalah. Aku jadikan kesenanganku di sholat. Itu Nabi yang milih. Kita mau apa? Sholat nyenengin. Sholat nyemangetin. Sholat itu menenangkan. Ngomong sama diri. Dan coba. Jadi selain kita belajar dengan zikir, menurunkan gelombang otak yang lagi kalut, habis masak oseng-oseng, udah pakai mukena nih. Wah, lagi oseng-oseng, ya Allah di jam 1 ini udah pakai mukena padahal. Habis oseng-oseng, matiin kompor, lali Allahu Akbar. Yang hadir habis itu oseng-osengnya, Bu. Iya lagi oseng-oseng, itu lagi oseng-oseng, lihat jam, iya. Percaya gak percaya, begitu yang bakal datang. Ibu habis ngapain aja, sebelum sholat ibu ngapain, sebelum ngapain itu yang sholat itu yang datang di dalam sholat. Maka hadirin, nah kalau udah ibu sering bikin sugesti begitu, nanti dia terengker sendiri di dalam diri, ngeblok. Kalau udah takbiratul ihram gak perlu dia ngomongin lagi. Begitu ibu, Allahu Akbar, tenang. Nggak kalau tuh orang mau buru-buruin kayak gimana, ya segitu sholat nih. Ya begitu deh, karena dia ngerasain tenang sendiri. Seolah dia terkoneksi dengan dirinya dan Allah. Oh, apalagi kalau pinter sugestiinnya. Wah, setiap kali saya takbiratul ihram, saya berada di alam yang berbeda. Beneran, itu kamu sholat, dimensi kamu beda. Kamu itu lagi mukalama ma'arab loh. Lagi bicara sama Allah. Kalau ibu udah bisa ngehadirin tenang, damai, bahagia tadi, ngomong sama diri dengan dimensi yang berbeda lagi. Kalau saya udah takbiratul ihram, saya berada di dimensi yang berbeda. Yang ada hanya aku dan Tuhanku saja. Yang ada hanya aku dan Allah. Gak ada yang lainnya. Itu anak mau nangis, mau apa, ibu gak berasa. Orang ibu bikin sugesti ibu di dimensi yang lain. Itulah yang dilakuin oleh Imam Ali Zainal Abidin. Lagi sholat dia bilang, setiap aku sholat, aku hadirkan diriku kayak ada di tengah-tengah sirat. Tuh, Zainal Ali Zainal Abidin. Maka dia di tengah-tengah sirat, bawah neraka, depan surga. Pas rumahnya kebakaran, karena dia ngebayangin dimensi yang dihadirin, sugesti yang dihadirin dia berada di jembatan Sirat, di bawahnya neraka, panasnya neraka kayak apa, dihadirin tuh sama beliau panasnya neraka dalam dirinya, rumahnya kebakaran dia gak berasa. Diteriak-teriakin sama orang, dia gak berasa. Sayyidina Umar bin Al-Khattab tertusuk anak panah di sini. Awal lama takit di tangannya, nah lupa lagi perang. Anak panah nusuk, dia sholat. Minta tolong orang cabut, sholat. Cabut anak panah saya, tapi saya lagi sholat. Apa yang dihadirkan? Karena setiap dari mereka punya sugestinya masing-masing mau sholat. Dia mau jadiin sholatnya tuh apa? Nah ibu-ibu, serah dengan kadar ilmu yang bertambah, maka kita akan bisa menempatkan posisi sholat kita dengan posisi yang baik. Posisi yang benar. Nah sekarang saya cuma minta hadirin dulu tenang, bahagia, semangat. Jadi kalau sholat itu bawaannya bukannya, ya Allah di jam 4 lagi. Nah, gitu. Tapi semangat, karena ibu seolah menjemput semangat di dalam sholat. Ibu dapat semangat baru dalam sholat. Ibu dapat kebahagiaan baru dalam sholat. Ibu dapat ketenangan baru dalam sholat. Jadi orang gimana lagi tenang-tenang pikirannya masa mau buru-buru bangun? Kayak ibu lagi pules tidur, masa mau buru-buru bangun? Cuman di sini ilmunya hadis Nabi yang satu bilang sholu sholatul muwadda, kata Nabi, sholatlah kamu sholat perpisahan. Jadi kayak ini sholat terakhir. Gimana sih kalau sholat terakhir? Udah cuman sekarang doang, kayak ibu mau diet. Ibu mau diet, besok udah gak boleh makan ini, makan itu, makan ini. Sekarang doang bolehnya makan bakmi. Sekarang doang bolehnya makan bakso, dinikmatin tuh makanan. Besok soalnya gak boleh. Ada sehari ini doang nih kesempatannya ibu jalan-jalan. Besok udah gak bisa. Bagaimana tuh kesempatan seolah terakhir? Nah ini sholat dibikin sama Nabi begitu juga. Seolah kamu besok gak ketemu lagi. Abis gini kamu gak ngerasain lagi sholat. Maka gimana tuh kalau perasaan yang terakhir itu sayang-sayang banget mau. Makan coklat lagi sayang-sayang, ini tinggal satu-satunya nih, belinya di mana jauh. Ngabisinnya pelan-pelan, makannya diresapin, ya Allah enak banget. Besok gak ada lagi soalnya. Begitu juga sholat. Saat kita sholat begitu. Jadi sholat khusyuk bukan tiba-tiba hadiah. Enak itu orang sholatnya khusyuk. Semuanya itu usaha. Mau sholat khusyuk, belajar. Pengen sholatnya benar, belajar. Dan salah satu caranya yaitu. Jadi otak kita tuh kalau mau khusyuk dalam sholat, ingat harus tenang. Zikiran, dibantu zikir sebelumnya, tilawah Quran, atau muqaddimahnya bisa dengan qobliyah, sholat sunnah dua rakaat qobliyah, ya sebelumnya, atau nanti setelah sholat lanjut dengan ba'diyah. Nah itu salah satu upaya yang bikin kita punya sholat itu jadi enggak begitu aja, tapi sholat kita jadi maksimal. Kualitasnya bagus, karena kita ingat, saya ulang, kita enggak diminta baca Al-Baqarah, gak diminta baca Al-Muluk, gak diminta baca surat-surat panjang dalam sholat. Boleh baca surat tiap hari sholatnya, Al-Ikhlas lagi, Al-Ikhlas lagi. Al-Kautsar lagi, Al-Kautsar lagi. Inna atoina. Idza jaa. Boleh, boleh. Mau cuman entu lagi yang apal, boleh. Tapi benar. Kualitasnya mah maksimal. Waqala sallallahu alaihi wasallam la yanzuru Allah yaumal qiyamah ila al-'abd alladhi la yuqimu sulbuhu baina ruku'i wa sujudih. Nabi SAW bersabda, Allah tidak akan memandang hari kiamat kepada seorang hamba yang tidak menegakkan salat, yang tidak menegakkan sulbinya antara ruku' dan sujud. Artinya dia enggak buat tubuhnya bergerak untuk rukuk dan sujud. Orang-orang yang begitu enggak akan dipandang sama Allah di hari kiamat. Kalau Allah enggak pandang, mau ngarep pandangan siapa lagi? Man shalla salata liwaqtiha wa asbagh wudhuha wa atamma ruku'aha wa sujuduha wa khushu'uha urijat wa hiya bayda musfirah tagul hafizakallah kama hafadtani. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, barang siapa orang yang salat satu salat di waktunya, dia perbaiki wudhunya, wudhunya dibenerin, wa atamma ruku'aha wa sujudaha, dia sempurnain rukuknya dan sujudnya dan dia khusyuk di situ. Ya, udah sempurna, gerakannya benar, posisinya benar dan dia khusyuk di situ. Wa khusyu'aha uriyat. Salatnya naik, wa hiya baydha. Dari badannya itu naik amalannya berupa cahaya putih yang terang menerang. Salat itu kemudian cahaya itu bilang apa? Hafizakallah kama hafadtani. Semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjagaku selama ini. Itu salat kita, doain kita sendiri. Wa man shalla salatan lighairi waqtiha. Barang siapa orang yang salat suatu salat tapi bukan di waktunya. Waktunya dimainin. Ya, dimundur-mundurin, bahkan terkadang lewat dari waktunya. Wa lam yasbigh wudhuha. Wudhunya juga enggak benar. Walayat walam yutim ruku wahwa sujudha, rukunya enggak sempurna, sujudnya enggak sempurna, apalagi khusyuk, ada khusyuknya. Urijat, amalannya naik, wahya sauda, tapi bentuknya hitam, mudhlima, menyeramkan, gelap gulita, tagul itu gumpalan hitam yang keluar itu berkata, dayya'akallah kama dayya'atani, semoga Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana kau selama ini menyia-nyiakanku. Na'udzubillah. Hatta idza kanat haitsu syaa Allah laffat kama yaluffu thubul khalq fa yadrub biha wajhuhu. Nah, ini juga sampai kalau Allah mau amalan itu sama Allah dilipat. Dilipat, maksudnya amalan itu dilipat, kama yalifu thub, perumpamaannya kayak baju dilipat atau di apa tuh, ya dilipat, baju dilipat, tapi Allah subhanahu wa ta'ala lemparin baju itu, lemparin amalan itu ke wajahnya yang mengamalkannya, karena saking Allah gak terimanya dengan amal tersebut. Dilemparin ke muka yang ngamalinnya karena Allah gak suka. Aswa'un nas sirgatul ladzi yasruku min salatih. Kamu mau tahu siapa paling seburuk-buruknya manusia, kata Nabi? Sirgatul ladzi yasruku min salatih. Maling. Yang maling salatnya. Itu maling paling buruk. Manusia paling buruk, kata Nabi, yang maling salatnya. Di tengah-tengah salat masih sempat mikirin yang lain, ngurusin yang lain. Lagi salat ente maling, kata Nabi SAW. Bukan lagi ngapain sempat-sempat maling nyolong, begitu enggak. Nabi kasih perumpamaan maling-malingnya sholat yang di tengah-tengah sholat sempat-sempatnya mengalihkan perhatian yang dari Allah. Nasallallahu alaihi wa sallam. Semoga Allah selamatin kita semua ya. InsyaAllah Allah berikan kepada kita sholat yang khusyuk, ibadah yang khusyuk dan amalan-amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabban Alamin. Mudah-mudahan semua ibadah kita, ibadah sholat kita, ibadah puasa kita, ibadah sedekah kita semua diterima sama Allah Subhanahu wa taala dan diterima sama Allah dengan penuh kebahagiaan, bukan dengan penuh kemarahan sebagaimana yang tadi diberikan perumpamaan. Guru saya Hubba Benar juga pernah bilang, terkadang amalan seorang hamba itu naik ke langit diterima sama malaikat. Langit pertama dibuka, amal man hadza, ditanya amalnya siapa ini? Amalnya fulan ibnu fulan. Naik ke langit kedua ditanya amalnya siapa ini, amalnya fulan ibnu fulan. Naik langit tujuh dan seterusnya. Malaikat pikir semua amalnya lillah, amalnya benar, amalnya enggak ada yang salah karena terlihat sekilas sempurna. Tapi begitu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya, "Amal man hadza?" Kata Allah, "Amalnya siapa ini?" Padahal sungguhnya Allah Maha tahu amalnya siapa ini. Dijawab oleh malaikat, ya Rab, ini amalnya hambamu fulan ibnu fulan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, hal amala hadha li ajli, apakah dia mengamalkan ini karenaku, kata Allah. Malaikat jawab, iya ya Allah, dia ngamalin ini karenamu. Kata Allah Subhanahu wa taala bilang idrib fi wajhi sahibih. Lemparin amalnya ini kepada yang mengerjakannya karena sungguhnya dia tidak mengamalkannya untukku. Dia hanya ngamalin untuk dipuji, fulanah rajin ibadah, fulanah itu orangnya begini, orangnya begitu dan seterusnya. Kata Allah bilang lemparin amal ini ke wajah yang melakukannya karena sesungguhnya dia mengerjakannya bukan karena aku. Malaikat mungkin mengira ini amal ikhlas, ini amal benar. Tapi enggak ada yang lolos dari penglihatannya Allah. Jadi penting kita menyempurnakan sholat wabil khusus. Karena seperti di awal muqaddimah Imam Ghazali bilang, si yang pertama dilihat sama Allah dari amalnya kita adalah sholat. Jika amalnya sholat kita diterima, amal sholat kita benar, maka yang lainnya menyusul menjadi benar. Tapi jika amal sholatnya enggak benar, maka amalan yang lainnya pun turut jadi enggak benar. Insyaallah Allah kasih kita salat yang khusyuk, salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabban alamin. Yuk kita bacakan suratul Fatihah biniyatus syifa untuk seluruh ahli keluarga kita yang sakit. Nah, mudah-mudahan insyaallah kita doakan khususul khusus yang minta titip doa di Artira Rianti binti Sugeng Wijaya. Dan juga Mu'azzaz ya, Mu'azzaz yang sakit dan seluruh kerabat kita, ahli keluarga kita yang sakit, pasang niatnya masing-masing dalam hati. Mudah-mudahan berkat apa yang kita belajar, apa yang kita baca, insyaallah Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit kita semua, berikan kesembuhan untuk yang sakit terkhusus dan juga untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhib bil basy syanta syafi wa afi antal maafi. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد. ارفع عنا وعنهم كل تعب شديد واكفنا وكفهم من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعلنا نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وطن من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسأل أن تكفينا وتكفيهم من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. Kita bacakan surat Al-Fatihah lagi untuk para masyayikh kita, para alim ulama kita, sahibul muallif al-Imam al-Ghazali dan seluruh guru-guru kita yang ada. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan untuk teruntuk beliau mudah-mudahan keberkahan beliau mengalir untuk kita semua, al-Imam al-Ghazali dan para a'immatul muslimin jami'an. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah.